jalan. Tut tut tut, banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Turun turun turun. Semua turun, turun, turun, turun.